sementara badai pun mengayun datang. Hempasan demi hempasan yang menerpa pantai membawa sejuta luka dalam dirimu. Mengapa bunga-bunga berguguran, berbagai aroma kini ku menghilang. Kapankah ia akan mekar dan mekar kembali? Kadang hidup ini hanya tumpuan dosa. Bukan salahmu dan bukan juga salahku. Salah.